إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى الإسراء والمعراج قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Tentang itu ada firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maksud zat yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram hingga menuju Masjidil Aqsa." Masjidil Aqsa adalah satu masjid alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu, supaya kami nampakkan kepadanya Muhammad hamba kami itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, di antara ayat-ayat kami. Inna huwa sami'ul basir, sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan diri dan mengagungkan kedudukannya karena dia memiliki kuasa, kekuasaan dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh satu pun selainnya. Maka tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia, dan tiada rab selain dirinya. Allah memuji dirinya dengan Allah katakan, maksud zat yang memperjalankan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan, di waktu malam, ai fi junhil laili, di sebagian waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram yaitu masjid yang ada di Mekah sampai ke masjidil haram yaitu Baitul Maqdis yang ada di daerah Ilia, sehingga sering juga disebut dengan masjid Ilia, yang merupakan sumber para nabi sejak zaman Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Oleh karena itu para nabi dikumpulkan lahu untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, di sana yaitu di Masjidil Haqqatil Masjidil Aqsa, seluruh mereka. Lalu nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam untuk para nabi, mengimami para nabi di mahalatin, di tempat mereka dan di perkampungan mereka yaitu Masjidil Aqsa. Maka hal ini menunjukkan bahasanya beliau adalah imam yang teragung dan pemimpin yang paling depan. Salatullah wa salamu alaihi wa alaihi majma'in. Alladzi barakna hawlahu, yang kami berkahi sekelilingnya, sekeliling Masjidil Aqsa. Kami berkahi tanaman dan buah-buahnya, supaya kami nampakkan kepadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara ayat-ayat kami yang besar. Maka ayat-ayat di sini maksudnya adalah ayat-ayat besar. Bagaimana yang Allah katakan tentang Mi'raj di surat An-Najm, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat sebagian dari ayat-ayat Tuhan yang besar. Surat An-Najm ini berbicara tentang masalah Mi'raj. Bukan jadi dalil penjelas untuk surat Al-Isra tentang makna min ayatina. Inna huwa sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu Allah mendengar ucapan hamba-hambanya, baik yang mukmin ataupun yang kafir, baik yang percaya ataupun yang mendustakan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan pada masing-masing dari mereka apa yang menjadi hak mereka, baik di dunia ataupun di akhirat. ayat ini bicara tentang masalah al-Isra, tentang isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari keterangan yang baru saja kita baca, maka ayat ini surat al-Isra ayat 1 adalah di antara dalil tentang barakatul bilad Syam, tentang keberkahan negeri Syam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu, sampai ke masjid al-aqsa. Dan masjid al-aqsa adalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, negeri yang kami berkahi sekelilingnya, satu tempat yang kami berkahi sekelilingnya. Maka sekeliling masjid al-aqsa yaitu bilad Syam, yaitu negeri Syam yang sekarang terdiri dari Suriah, Yordania, Palestina dan Lebanon, dan adalah negeri yang Allah berkahi berdasarkan ayat ini. Al-Aqsa artinya terjauh. Masjid ini disebut Masjid Al-Aqsa karena itu adalah masjid yang paling jauh dari kota Mekah di zaman itu. Tidak ada lagi masjid setelah daerah ini. Kemudian Mi'raju dan Mi'raj adalah wazan mif'al dari kata-kata uruj yang artinya naik. Dengan Mi'raj artinya adalah alat yang digunakan untuk naik, yasqut, ya, naik. Maka Mi'raj itu bimanjilati sulami, seperti tangga. Akan tapi tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuk tangga yang Nabi pakai untuk naik ke langit tersebut kecuali Allah. Gimana bayangannya, Anda bisa dibayangkan karena Anda diceritakan. Dan hukumnya, maka sikap kepada Mi'raj itu sebagaimana sikap kita kepada barang-barang gaib yang lainnya, yaitu kita mengimaninya dan kita tidak menyibukkan diri untuk membahas bagaimana bentuknya. Yang jelas itu adalah tangga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah di langit sana dengan menggunakan Mi'raj, dengan menggunakan tangga. Gimana bentuk tangganya? Wallahu ta'ala. Maka Nabi Mi'raj itu tidak pakai buruk. Buruk itu cuma untuk perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Adapun dari Masjidil Aqsa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi menggunakan tangga. Ya Allah ta'ala a'lam tentang bentuknya. Wajib diimani adanya dan tidak perlu sibuk dengan membayangkan dan menggambar-gambarkan bagaimana bentuk tangga yang Nabi pakai tersebut. Walaydi alai a'imatun naqli, dan jadi pendapat para naqli sama dengan riwayat, para imam riwayat, para ulama pakar hadis. Para ulama pakar hadis mengatakan bahasanya Isra itu cuma terjadi sekali saja ketika Nabi di Mekah. Ba'dal bi'tsah, setelah Nabi diangkat jadi Nabi, dan sebelum hijrah, setahun sebelum hijrah. Dan ada yang mengatakan setahun dua bulan sebelum hijrah. Sebagaimana disebutkan Ibnu Abdul Bar. Ada juga yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Salafat al-Usul. Suatu Mi'raj 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Sifat al-Isra wal Mi'raj, gambaran Isra dan Mi'raj yang disimpulkan dari berbagai dalil yang ada. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan yang benar sebenarnya Nabi alaihi salam itu diisrakan dalam keadaan tersadar, dalam keadaan terjaga, dan bukan dalam keadaan tidur. Dari Mekah ke Baitul Maqdis, Dan Nabi dari perjalanan Mekah ke Baitul Maqdis itu menunggang kura. Maka setelah Nabi sampai pintu masjid, Nabi mengikat hewan tunggangannya itu kura inggal bab di dekat pintu Masjidil Haram, di dekat pintu Masjidil Aqsa, dan Nabi masuk ke dalam masjid. Dan tidak perlu menggambar-gambarkan bagaimana bentuk kura, kecuali dengan gambaran yang ada dalilnya. Adapun gambaran yang bentuknya wajahnya itu perempuan dan atau yang lain yang dibuat oleh sebagian orang, maka ini satu hal yang ada dalam masalah gaib. Dituntut untuk mendatangkan dalil. Wadakhalahu Nabi masuk ke dalam Masjidil Aqsa, lalu salat di arah kiblatnya, salat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Kemudian Utiya bin Mi'raj, didatangkanlah tangga. Dan tangga itu seperti sulam. Mi'raj itu seperti tangga yang punya anak tangga yang bisa digunakan untuk naik. Maka Nabi SAW naik dengan menggunakan tangga tersebut sampai ke langit bumi. Kemudian sisa langit-langit yang lain yang jumlahnya 7. Maka di setiap langit Nabi disambut oleh mukaribuha, malaikat-malaikat yang menghuni langit tersebut. Dan Nabi SAW mengucapkan salam kepada para nabi yang ada di langit sesuai dengan kedudukan dan derajat mereka. Sampai-sampai juga Nabi melalui Musa yang merupakan kalimullah, gelarnya Nabi Musa kalimullah atau kalimur rahman, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berjumpa dengan Musa di langit yang ketujuh, di langit yang keenam. Dan Nabi berjumpa dengan Ibrahim yang digelar Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih Allah, di langit yang ketujuh. Dan Nabi melewati kedudukan keduanya. Nabi masih naik lagi setelah langit tujuh. Sallallahu wa sallam alaihi wa alihi ma wa ala sahil anbiya. Hatta idha intahilal mustawa. Sampai akhirnya Nabi sampai di satu tempat. Di tempat itu beliau mendengar suara gesekan pena, itu pena takdir yang menulis bima huwa qa'il, yang sedang menuliskan semua apa yang akan terjadi di jagat raya ini. Bahwa asid wakil muntaha, dan Nabi melihat Sidratul Muntaha. Maka Sidratul Muntaha itu bisa dilihat. Banyak orang beranggapan Sidratul Muntaha itu tempat, satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Bukan. Sidratul Muntaha ya sidr, artinya pohon, pohon sidr. Maksud kita adalah Al-Muntaha, yang dalam pertemuan yang lewat telah kita bahas apa maknanya dan kenapa disebut muntaha. Dan menjelaskan karena itu adalah puncak dan akhir ilmu makhluk. Tidak ada lagi mengetahui apa yang ada dan bagaimanakah setelah sidr muntaha, setelah sidr ini. Maka sidr muntaha disini dikatakan bisa dilihat. Wa'o'a sidr muntaha. Kalau dia nama satu tempat, ya tentu ya nggak bisa dipandang ya. Itu tempat itulah Sidratul Muntaha. Wa ghasyaha min amrillahi ta'ala. Dan pohon sidr tersebut tertutupi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Azmata 'azimatan 'azimatin. Tertutupi dengan keagungan satu hal yang agung, besarnya satu hal yang besar, min firasyin min zahab, sana ditutupi oleh satu lapisan besar berupa hamparan dari emas. Wa alwanin muta'addidah, dan diliputi oleh warna yang sangat beragam. Wa ghasyiyatha al-mala'ikatu, dan para malaikat juga mengumuni pohon sidr ini. Dan di dekat pohon ini ra'ahunalika Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam rupanya yang asli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam rupanya yang asli sebanyak 2 kali. Pertama di bumi, ketika Jibril duduk di antara langit dan bumi, duduk di sebuah kursi di antara langit dan bumi. Yang kedua adalah ketika Mi'raj. Dan ketika itu Nabi melihat bahwasanya Jibril itu memiliki 600 sayap. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat itu melihat bantal-bantal berwarna hijau yang menutupi punggung, yang menutupi sejauh mata memandang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Dan Nabi melihat Ibrahim Al-Khalil yang membangun Ka'bah di bumi, menyandarkan punggungnya di tembok Baitul Ma'mur. Karena Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya para malaikat, Ka'bahnya langit. Bagaimana Ka'bah di Mekah adalah Ka'bahnya penduduk bumi. Baitul Ma'mur ini adalah sebuah masjid-masjidnya para malaikat. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang diberi kesempatan masuk di tempat ini. Kemudian mereka beribadah di dalamnya. Tetapi jika mereka sudah keluar, mereka tidak akan kembali masuk ke tempat ini sampai akhir kiamat tiba. Artinya malaikat itu jumlahnya banyak sekali, tak terhitung. Per hari kita mencatat 70.000 malaikat, dan itu cuma sekali saja. Setelah itu tidak bisa lagi balik karena banyaknya jumlah para malaikat. Karena demikian banyaknya jumlah malaikat, maka 70.000 kesempatannya cuma sehari. Setelah itu sekali, setelah itu tidak lagi. Ini menunjukkan jumlah malaikat yang demikian banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu melihat surga dan neraka. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Kemudian diwajibkan atas Nabi pada saat itu sholat banyak 50 kali. Kemudian Allah ringankan sehingga menjadi 5 kali sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih Allah dengan hamba-hambanya. Maka dalam kejadian ini terdapat perhatian yang sangat-sangat besar menunjukkan mulianya sholat dan agungnya sholat. Setelah itu Nabi turun ke Baitul Maqdis, dan Nabi turunnya di sini ma'ahul anbiya, diiringi diantar oleh para nabi. Setelah Nabi turun sampai ke bumi, lalu Nabi sholat menjadi imam para nabi ketika waktu sholat tiba. Dan dimungkinkan sholat tersebut adalah sholat subuh hari itu. Tentang kapankah dan dimanakah Nabi mengimami para nabi, maka ada orang yang beranggapan kalau Nabi mengimami mereka menjadi imam sholat mereka di langit. Akan tetapi pendapat yang tadzahhar fi riwayat, didukung dan dikuatkan oleh banyak riwayat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat para nabi di Baitul Maqdis, yaitu di bumi. Dan orang yang berpendapat bahwasanya Nabi jadi imam di bumi berbeda pendapat. Nabi itu jadi imam sebelum mi'rad ataukah setelah mi'rad? Walakin fi ba'dihā annahu kana awwala dukhulihi ilayh. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahasanya Nabi mengimami para nabi, menjadi imam para nabi pada awal pertama kali Nabi masuk ke Baitul Maqdis. Wadhahir anna ba'da rujui ilaihi. Tetapi pendapat yang lebih tepat, yang lebih kuat, Nabi jadi imam, mengimami salat para nabi itu setelah kepulangan dari Mi'raj, setelah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya dalil kalau Nabi jadi imam adalah setelah Mi'raj. Buktinya adalah ana ulama marafim fi manazilihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati para nabi, menjumpai para nabi di tempat-tempat mereka di langit, mulailah yas'al anhu. Nabi bertanya tentang siapa mereka-mereka ini kepada Jibril satu persatu. Ini siapa, ini Nabi siapa, ini Nabi siapa. Kemudian Jibril pun menceritakan tentang mereka-mereka yang Nabi yang dilewati. Ini adalah Yusuf, ini adalah Ibrahim, itu adalah Ibrahim, ini adalah Musa. Maka hal ini menunjukkan bahasanya Nabi baru pertama kali ketemu mereka ketika di langit. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah ketemu mereka di bumi karena mengimami salat para nabi itu di bumi di Baitul Maqdis, maka Nabi telah bertanya dan telah dikenalkan oleh Jibril, ini Musa, ini Ibrahim, ini Yusuf, ini Adam dan seterusnya. Ya kan? Atau Nabi sudah tanya kepada Nabi Ibrahim, ini siapa saja? Dan satu Nabi telah bertanya kepada Jibril, ini siapa saja? Ini Nabi siapa? Ini Nabi siapa? Dan Jibril pun tentu telah menceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW siapa siapa. Namun riwayat yang ada menunjukkan maksudnya ketika Nabi melewati langit demi langit dan ketemu para Nabi, Nabi bertanya kepada Jibril, ini Nabi siapa, ini Nabi siapa, ini Nabi siapa. Berarti belum bertemu, dan itu adalah pertemuan pertama. Maka ini adalah alasan yang menguatkan kalau Nabi menjadi imam, mengimami salat para Nabi, itu adalah pulangnya Nabi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan ketika Nabi pertama kali masuk ke Masjidil Aqsa. Wahdahu laik. Nah, inilah yang tepat. Inilah yang tepat. Ini tadi alasan dari sisi riwayat. Wahdahu laik. Inilah yang lebih tepat secara akal. Ini alasan logika. Kenapa lebih tepat secara akal dianaukan awalan matluban? Karena pertama kali Nabi itu diminta untuk pergi ke arah atas, yaitu ke langit. Supaya diwajibkan atas Nabi pada umatnya apa yang Allah kehendaki. Kemudian setelah Nabi selesai dari apa yang diinginkan dengan beliau, nah barulah Nabi berkumpul di sana di Baitul Maqdis, Nabi dan saudara-saudara beliau yaitu para Nabi yang lain. Kemudian nampaklah kemuliaan dan keunggulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua para nabi dengan Nabi takdim dipersilakan menjadi imam. Dan inilah yang tepat secara akal sehat, secara logika. Tujuan pokok Nabi diperjalankan mengalami Isra Mi'raj adalah menghadap Allah. Oleh karena itu, ya lebih cocok tidak ada kesibukan sebelum maksud pokok, misi pokok dilaksanakan. Misi pokoknya adalah menghadap Allah. Itu misi pokok. Baru setelah itu dinampakkan kemuliaan dia di atas seluruh para nabi dengan jadi imam. Maka yang lebih cocok berdasarkan akad lafika mengatakan biasa sepantas sepatutnya seharusnya nabi melakukan apa yang jadi pokok tujuan. Pokok tujuannya menghadap Allah untuk menerima apa yang Allah wajibkan. Oleh karena itu maka mi'ot dulu. Kemudian ada tujuan tambahan, ada misi tambahan, yaitu nabi ingin dinampakkan sebagai seorang nabi yang paling mulia, ya, dan lebih mulia di atas semua para nabi yang ada. Nah ini tambahan, bukan pokok. Maka pokok dulu dikerjakan, baru tambahan. Ini yang lebih cocok dibandingkan tambahan dulu yang dilakukan, baru lakukan yang pokok. Ini pertimbangan secara logika untuk menguatkan pertimbangan riwayat yang telah dibawakan. Wa dzalika an isharati Ibrahim alaihissalam, dan nabi itu menjadi imam mengimami salat para nabi adalah dengan petunjuk atau dengan perintah, dengan usulan malaikat Jibril. Kemudian setelah itu nabi keluar dari Baitul Maqdis dan kembali nabi menaiki Qura dan kembali ke Mekah di Ghula. Pada saat ghulasnya waktu subuh, percampuran antara gelapnya malam dan terangnya pagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian apakah isra itu dengan badan dan roh, ataukah diroh dengan roh saja tanpa badan? Maka manusia berselisih pendapat. Apakah isra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan badan dan roh, ataukah dengan roh saja? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya nabi itu diisrakan dengan badan dan roh dalam kondisi sadar dan bukan dalam kondisi tidur. Dalilnya surat Al-Isra ayat yang pertama. Sisi pendalilannya di sini Allah membuka ayatnya dengan subhana, dengan tasbih. Sedangkan kapan kata subhanallah itu diucapkan? Tidak mayakuna indal umurin idham. Kata subhanallah itu diucapkan untuk mengomentari perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa. Nah seandainya Isra dan Isra itu dalam kondisi tidur, dalam maka ini bukanlah kejadian yang sangat-sangat besar dan bukan kejadian yang perlu dianggap besar, dan orang-orang kafir Quraisy tidak perlu bersegera untuk mendustakannya, dan tentu tidak akan murtad sejumlah orang-orang yang dulunya telah masuk Islam. Ya, maka perlu diketahui sebagian orang yang masuk Islam murtad. Setelah Nabi menceritakan Isra'atul Mi'raj yang lebih alam, maka alasan pertama adalah dari kata-kata subhanallah. Ini berarti perkara besar. Kalau itu sambil tidur, itu tidak perkara besar. Biasa saja. Orang mimpi, jalan-jalan sampai Amerika, sampai kemana keliling dunia, setengah malam bangun, wah saya keliling dunia. Itu enggak aneh. Sampai Mekah, sampai ini, macam-macam, bangun-bangun saya sudah keliling kemana-mana. Tidak aneh, tidak bisa. Tidak perlu dikomentari dengan subhana. Tasbih itu digunakan untuk perkara-perkara yang besar. Kemudian alasan yang kedua, fa innal abda, yang disebut hamba adalah kesatuan antara ruh dan badan. Dan Allah mengatakan asra bi abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Yang namanya hamba itu bukan roh saja. Tanpa badan, namanya namanya hamba adalah kesatuan antara roh dan badan. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka fitnatan linnas. Dan tidaklah kami jadikan ru'ya mimpi atau bukan mimpi di sini ya. Apa yang nampak yang kami nampakkan padamu sebagai ujian bagi manusia. Berkaitan dengan makna Al-Isra 60 ini, Muhammad mengatakan yang dimaksud ru'ya di sini bukan mimpi. Ru'ya kadang maknanya mimpi. Di sini adalah ru'ya ainin. Apa yang bisa dilihat oleh mata, apa yang terlihat oleh mata kepala yang diperlihatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam beliau diisrakan, disebutkan oleh Bukhari. Alasan yang keempat, dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm yang membahas Mi'raj, mazaqal basar wa matara, maka pandangan ketika itu tidak menyimpang dan tidak melampaui batas. Yang namanya basar, indra penglihatan, itu adalah alat sesuatu yang ada pada badan dan bukan pada roh. Alasan kelima, fa innahu humila 'alal furaq, nabi itu nunggang furaq, dan furaq adalah satu hewan yang berwarna putih, barakah, yang berkilat, laha lamaan, yang memiliki kilauan, bercahaya. Nah, Nabi ke Baitul Maqdis tunggang buruk. Nah, ini hanya diperlukan tunggangan, ini hanya diperlukan untuk badan, tidak diperlukan untuk roh. Jika Isra itu roh, tidak usah pakai buruk, roh bisa jalan sendiri. Sebagaimana orang manusia bisa jalan-jalan ketika tidur ke berbagai tempat, tidak perlu kendaraan, tidak perlu pakai naik pesawat terbang. Orang mimpi, orangnya jalan-jalan tiba-tiba sudah sampai Amerika, tidak pakai, tidak pakai pesawat, tidak pakai bayar duit, tidak, langsung aja. Maka Nabi diisrakan dengan menggunakan buruk. Buruk itu dibutuhkan untuk badan, tidak dibutuhkan untuk roh. Karena roh tidak perlu untuk bergerak, tidak memerlukan kendaraan yang harus ditunggang. Nah, tinggal jalan. Ini dimalakan jumhur ulama yang mengatakan Nabi Isra dengan roh dan badan. Kemudian sebagian ulama mengatakan Nabi diisrakan dengan roh saja, bukan dengan jasadnya. Ibnu Ishaq menukil bahasanya dari pendapat Aisyah dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Dan dinukil dari seorang tabi'in Hasan al-Basri pendapat yang semisal itu. Namun ingat, berkaitan dengan pendapat ulama yang mengatakan Nabi Isra dengan roh, bukanlah maksudnya mengatakan Nabi Isra dalam bentuk mimpi. Ulama yang mengatakan Nabi itu Isra dengan roh, itu bukanlah maksudnya dan maknanya Isra dan Mi'raj itu cuma sekedar mimpi. Akan tetapi maksudnya roh itu sendiri yang diperjalankan. Dia terpisah dari jasadnya, kemudian kembali lagi. Dan ini adalah kekhususan Nabi yang tidak ada pada orang yang lain. Karena orang selain Nabi, maka rohnya itu tidak bisa naik secara sempurna ke langit kecuali setelah mati. Sedangkan yang dimaksudkan dengan mimpi adalah apa yang tidak tahu oleh orang yang tidur. Itu boleh jadi cuma permisalan yang dibuat. Dilma'lum, permisalan yang dibuat untuk satu hal dalam bentuk yang bisa diindra. Maka orang menduga bahasanya dia telah dinaikkan ke langit dan pergi menuju Mekah, padahal rohnya sebenarnya tidak naik dan tidak pergi. Namun cuma malaikat yang bertugas untuk membuat mimpi yang membuatkan permisalan untuknya. Dan perbedaan di antara dua hal ini, antara mimpi dengan Isra dengan roh, itu sangat-sangat jelas. Maka ulama yang berpendapat Isra'nya Nabi itu dengan roh, itu sama sekali maksudnya bukan Isra' itu sekadar mimpi. Karena mimpi itu belum tentu roh yang pergi. Boleh jadi rohnya tetap di situ, cuma malak ru'ya, malaikat yang bertugas untuk membuat mimpi itu membuat permisalan, membuat gambaran. Maka rohnya orang yang tidur ini dibuat gambaran seakan-akan dia berada di Mekah. Padahal enggak, cuma di situ saja. Dibuat seakan-akan dia jalan-jalan kemana, dia enggak kemana-mana. Meskipun boleh jadi juga roh tersebut yang memang jalan-jalan. Maka mungkin ini dan mungkin itu kalau mimpi. Maka yang dimaksud dengan yang berpendapat bahasanya Isra itu adalah dengan roh, artinya adalah rohnya sendiri itu yang jelas mengadakan perjalanan. Ulama yang berpendapat bahasanya Isra itu dengan roh tanpa jasad berdalil dengan hadis yang dibawakan dalam riwayat Syarik bin Abi Numab dari Anas, yang disebutkan kemudian aku bangun tiba-tiba ternyata aku sudah ada di Hijr. Dan jumhur memberikan jawaban tentang riwayat Syarik ini dengan dua jawaban. Yang pertama adalah perkataan Syarik ini ternilai salah satu di antara kesalahan Syarik, karena para pakar hadis ghallatu syarikan menilai bahasanya syarik telah salah dalam beberapa redaksi berkaitan dengan hadis Isra dan Mi'raj. Ini adalah kesalahan syarik, nukilannya yang tidak benar, atau kesalahan dalam riwayat dan hafalannya yang tidak tepat untuk hadis Isra dan Mi'raj. Jawaban yang kedua yang diberikan oleh jumhur, bangun di sini maknanya adalah ditakwil. Ditakwil dimaknai dengan makna berpindah dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Meskipun ini bukan makna zahirnya, supaya cocok dengan riwayat-riwayat yang lain, maka ditakwil. Kata Ibnu Katsir, penafsiran dengan cara yang kedua ini lebih bagus daripada menyalahkan. Nah, kita takwil ini lebih baik daripada kita katakan perawinya salah. Wallahu a'lam. Kemudian Ibnu Katsir kembali mengatakan, dan kami tidak mengkari terjadinya mimpi sebelum Isra, dan mimpi tersebut tibqa sesuai dengan kejadian Isra yang terjadi setelah mimpi. Karena tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat melihat mimpi kecuali akan terjadilah mimpi tersebut sebagaimana yang terjadilah di alam nyata mimpi tersebut sebagaimana yang Nabi lihat dalam tidurnya. Jelas sama persisnya sebagaimana jelasnya para subahi terbelahnya pagi. Pagi itu jelas, maka jelas samanya. Nabi ingat betul, tahu betul. Yang Nabi lihat ini sama persis dengan apa yang telah Nabi lihat dalam mimpi. Dan telah lewat kata Ibnu Katsir contoh untuk hal ini dalam hadis tentang masalah awal mula wahyu. Nabi melihat sama persis dengan apa yang terjadi di alam nyata dalam keadaan bangun. Nabi telah lihat mana-mana dalam tidur sebelum terjadi hal tersebut di alam nyata. Jadi Nabi sebelum mendapatkan wahyu ketemu malaikat Jibril dan seterusnya itu sudah mimpi dulu. Datang mereka kemudian yang membawa air, yang membawa iqra dan beberapa ayat dari surat Al-Alaq dan seterusnya. Kemudian Nabi mengalami hal tersebut persis sekali dengan sama persis dengan apa yang Nabi lihat dalam mimpi. Liyakuna dzalika min babi irhaq. Demikian Allah berikan pada Nabi kita mukadimah berupa mimpi, kemudian terjadi di alamnya tak sama dengan mimpi, dalam rangka untuk irhaq, untuk mendorong Nabi supaya ingin segera mendapatkan apa yang terlihat tersebut di alam nyata. Dan sebagai tautiah, sebagai pengantar, peneguh hati dan penyenang. Wallahu a'lam. Sampai sekian perkataan Ibnu Katsir. Maka kesimpulannya pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, apakah dengan roh dan badan, apakah roh saja? Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan roh dan badan. Kemudian apakah mi'raj itu berulang-ulang? Al-Habib Ibnu Katsir setelah membaca beberapa hadis yang datang dalam topik ini, dia mengatakan faidha hasala al-wukufu ala. Wukufu ala artinya mengetahui. Jika kita telah mengetahui semua dari hadis-hadis ini atau kumpulan hadis-hadis ini, ada yang sahih, ada yang hasan dan ada yang dhaif, maka kita dapatkan mazmun itu yang disepakati oleh riwayat ini, yaitu Nabi mengalami Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis dan itu sekali saja. Cuma para kalimat ibarat atau kalimat atau ungkapan para perawi itu berbeda-beda. Di ada ini ketika menceritakan kejadian Isra tersebut, sebagiannya memberikan keterangan tambahan yang tidak ada pada yang lain, sebagiannya mengurangi yang tidak ada pada yang lain. Maka ini dimungkinkan perawi keliru, hafalannya meleset. Fainal khata' ja'izun, karena ini namanya keliru. Satu hal yang mungkin saja terjadi pada selain para Nabi alaihi salam. Dan siapa yang menjadikan dan sikap sebagai orang yang menjadikan semua riwayat yang berbeda dengan riwayat yang lain, maka ini berarti kali yang baru ala hidatin secara sendiri, sehingga jadinya mereka tetapkan bahasanya Isra itu berulang-ulang. Maka orang semacam ini kata Ibnu Katsir maka telah jauh wa aghab, telah berpendapat aneh dan telah lari tidak kepada jalan yang benar, sehingga tidak terwujud apa yang dia inginkan. Maka Ibnu Katsir menjelaskan Riwayat Isra' Mi'raj itu banyak. Yang satu lebih panjang daripada yang lain. Yang satu kurang daripada yang lain. Kata Ibnu Katsir, itu sebenarnya semuanya itu perawi ini menceritakan Isra' yang Mi'raj yang sama. Cuma ada yang hafalannya lebih bagus sehingga ceritanya lebih lengkap. Ada yang hafalannya bukan lebar, yang maka ada sebagian yang hilang. Dan itu ya maklum-maklum saja untuk manusia. Nah, Ibnu Katsir menceritakan ada sebagian orang yang menyikapi riwayat yang banyak dan beda-beda ini dan nampak berbeda ini, kemudian dikompromikan dengan cara masing-masing menceritakan Isra' yang berbeda-beda sehingga Isra'nya berulang. Nah, sehingga Isra'nya itu banyak. Ini ada riwayat A kok beda dengan riwayat B, riwayat B berbeda dengan riwayat C. Oh, maka ini riwayat A, oh, ini berarti ada Isra' sendiri. Dan riwayat B, wah, ada Isra' yang lain. Riwayat C, oh, ini berarti Isra' yang lain lagi. Berarti ini menunjukkan terjadi Isra' 3 kali. Jadi dikatakan, maka ada orang yang menjadikan ketika riwayat itu beda dengan yang lain, maka dia tetapkan maratan ala hiddatin. Ini adalah kali yang lain, ala hiddatin yang sendiri, beda dengan yang sebelumnya. Jadi jadinya Isra'nya itu banyak. Nah, kata Ibnu Katsir, orang yang mengkompromikan riwayat-riwayat yang ada dengan cara semacam itu, maka dia telah jauh dari kebenaran dan berpendapat lemah, dan membuat kompromi, mencari jalan keluar yang bukan jalannya. Waqad sarah hadzal mutaakhirin, dan sebagian ulama belakangan menegaskan bahwasanya Nabi pernah mengalami Isra' sekali dari Mekah ke Baitul Maqdis sekali. Dan Nabi juga sekali pernah Isra' dari Mekah ke langit, langsung ke langit. Kemudian yang ketiga, pernah pula Nabi sekali Isra'nya itu dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis ke langit. Jadi berarti 3 kali ini. Maka orang ini merasa gembira dengan metode yang dia pakai semacam ini. Dan dia mengira bahasanya dia telah mendapatkan sesuatu yang membebaskannya dari kebingungan menyikapi riwayat-riwayat yang banyak. Padahal wahada ba'idun jiddan. Dan pendapatnya adalah satu pendapat yang sangat-sangat jauh sekali dari kebenaran. Kenapa pendapatnya jauh? Pendapatnya tidak dinukil dan satu pun ulama salaf. Tidak ada satu ulama salaf mengatakan Isra' 3 kali. Yang pertama dari Masjidil Haram cuma ke Masjidil Aqsa lalu balik lagi. Yang kedua, dari Masjidil Haram langsung ke langit. Dikatakan Ibnu Katsir tidak ada satupun salah yang punya pendapat semacam ini. Dan cukup untuk menunjukkan kalau ini salah. Seandainya Isra' dan Mi'raj itu atau Isra' itu terjadi berulang kali sebanyak bilangan ini, tentu Nabi telah menceritakannya pada umatnya. Dan tentu manusia telah menukilkan hal tersebut. Ala ta'adud wa tikrar. Tentu manusia tetap terdapat riwayat yang menunjukkan, mengatakan kalau terjadi berbilang dan berulang. Yang mengatakan Isra' itu berbilang dan berulang-ulang. Bahkan sebagian orang sufi beranggapan bahasanya Mi'raj itu Nabi alami sebanyak 30 kali. Kulabak tuhul, sebagian sufi yang lain mengatakan Mi'raj yang Nabi alami 34 kali. Sekali dengan jasad yang mulia, jasad Nabi yang mulia, sisanya cuma roh saja. Ada lagi yang mengatakan bahasanya Isra' 2 kali. Sekali dalam kondisi sadar, sekali lagi, kemudian yang kedua dalam kondisi tidur. Dan orang yang punya pendapat yang terakhir ini, bahasanya Isra' 2 kali, satu dalam keadaan mimpi dan satu dalam keadaan terjaga, seakan-akan mereka ingin mengkompromikan antara hadis syarih yang bukan ada kata-kata kemudian aku bangun dengan riwayat yang lain. Nah, ini dikompromikan jadi isroknya dua kali, satu dalam keadaan sadar, satu dalam kondisi mimpi, atau bukan mimpi, satu lagi dalam kondisi tidur. Ada juga di antara orang yang mengatakan, ada juga orang yang mengatakan isra dua kali, sekali sebelum dapat wahyu, sekali setelah dapat wahyu. Ada juga orang yang mengatakan tiga kali, sekali sebelum dapat wahyu, dua kali setelah dapat wahyu, ya, dua kali setelah jadi nabi, dan sekali sebelum jadi nabi. Kenapa terjadi demikian? Karena setiap kali mereka lanjut dengan satu kalimat yang ada dalam riwayat, hanya mereka tambahi marotan sekali lagi di taufik dalam rangka mengkompromikan riwayat. Dalam rangka untuk mengkompromikan riwayat, maka dijadikanlah ini isra' yang baru, ini isra' lagi. Kaitan dengan pendapat pendapat-pendapat ini, Ibnu Qayyim mengatakan sungguh aneh mereka-mereka itu, yaitu orang-orang yang beranggapan bahwa isra' itu terjadi berulang kali. Bagaimana bisa mereka punya anggapan bahasanya isra'nya Nabi itu berkali-kali, kemudian setiap kali isra' diwajibkan pada beliau sholat 50 kali. Setelah itu Nabi berulang kali bolak-balik antara Tuhannya dengan Musa, hingga akhirnya jadi 5. Setelah itu kemudian Allah mengatakan amdaitu faridati, tetap kuperlakukan apa yang aku wajibkan dan kuringankan untuk hamba-hamba. Kemudian Nabi kembali fil marasaniyah, Nabi kembali ke Sidratul Muntaha untuk yang kedua kalinya, atau kemudian kembali lagi di isra' yang kedua, kembali lagi 50, kemudian diturunkan lagi jadi 5 lagi. Maka Ibnu Qayyim berkomentar, gimana kok bisa-bisanya peranggapan isra' itu berkali-kali, padahal kejadiannya sama. Semuanya menceritakan kalau Nabi diperintahkan untuk diwajibkan sholat yang pertama kali 50 kali, kemudian akhirnya turun jadi 5 kali. Loh, kalau isra'nya itu 3 kali, maka kejadian yang sama berulang sampai 3 kali semacam itu. Dan ketika isra' yang pertama sudah dikatakan 50 kali, kemudian akhirnya turun jadi 5, isra' yang kedua 50 kali lagi, isra' yang ketiga Allah wajibkan sholat 50 kali lagi. Ini tentu satu hal yang sangat-sangat aneh. Maka benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ya ajaban li haula, aneh mereka ini. Masa isra' dua kali saja sudah aneh, dua kali lagi sudah aneh, apalagi 34 kali dengan kejadian yang sama. Dua kali saja sudah aneh. Pengkembang sudah diwajibkan, sekarang diwajibkan lagi, kemarin sudah diturunkan sampai 5, ini isra' yang kedua kembali ke 50 lagi, dan meskipun nanti akhirnya juga 5 lagi. Tentu satu hal yang sangat-sangat aneh. Maka ringkasnya isra' terjadi sekali. Kemudian gimana riwayat yang satu dengan yang lain nampak berbeda? Kalau untuk lafadznya syarif, istiqaq itu sudah dijawab. Ibnu Katsir mengatakan tentang perbedaan riwayat yang ada, maka sebagian rawi itu membuang sebagian cerita. Kenapa? Li ilmi bihi, dianggap orang sudah pada tahu. Yang kejadian ini orang sudah pada tahu, maka tidak diceritakan. Tidak ceritakan ya, dia nilai banyak orang tidak tahu. Atau kemungkinan yang kedua, kenapa terjadi perbedaan? Karena dia lupa adanya kalimat ini. Atau dia cuma menyebutkan yang penting-penting saja menurutnya. Nah, kejadian isra' mi'raj kan panjang, diambil saja yang poin-poin yang penting-penting yang dia ceritakan. Atau perunya tersebut yabsutu, menceritakan secara panjang lebar tarotan satu ketika, sehingga dia ceritakan kullahu, seluruhnya dia datangkan, seluruhnya itu dia datangkan cerita, dia bawakan cerita tersebut seluruhnya, dan terkadang dia buang ya. Ketika dia bercerita kepada orang yang diajak bicara dan dia sebutkan apa yang manfaat saja, yang paling manfaat saja menurut orang tersebut. Atau mungkin juga perawi itu menceritakan hadis Isra beberapa kali. Nah, di satu kesempatan perawi ini menceritakan hadis Isra lengkap, panjang lebar semua dari awal sampai akhir. Kalau yang lain ketika dia ceritakan hadis Isra ini, dia sampaikan juga kepada muridnya, dianggap wah ini cukup yang penting-penting saja. Akhirnya kemudian murid-muridnya ini cerita sendiri-sendiri, yang sini panjang, utuh, yang sini cuma setengahnya. Ini disebabkan karena guru ini menyampaikan hadis Isra beberapa kali. Oleh karena itu siapa yang menetapkan bahasanya masing-masing riwayat itu menunjukkan adanya Isra ala hikatin secara sendiri, sebagaimana pendapat atau penjelasan yang telah lewat, yang merupakan pendapat sebagian orang, fakat apa ada di dari, maka dia terlalu jauh dari kebenaran dan sungguh-sungguh terlalu jauh. Kenapa? Karena kullas siyaqah, karena semua riwayat, karena semua riwayat tentang Isra Mi'raj di sana semuanya isinya sama. Fiha salam alal anbiya, dan ada Nabi ucapkan salam kepada para nabi-nabi yang dilewati. Dan dalam wafi kulin minha, dalam semua riwayat yang ada, yu'arifhu bihim, dalam Jibril memperkenalkan kepada Nabi siapa mereka ini. Oh, kalau Isra'nya dua kali saja udah lucu. Masa kemarin sudah ketemu, sekarang Jibril ini siapa ini? Masa udah lupa lagi? Jibril ini siapa ini? Wafi kulihat, dan dalam semua riwayat tersebut dikatakan diwajibkan atas Nabi 5 sholat. Maka bagaimanakah mungkin diklaim bahasanya Isra tersebut terjadi berulang kali? Tapi wajah terlebih timbul istihad. Ini adalah puncak dari pendapat yang terlalu jauh dari kebenaran dan puncak kemustahilan. Tidak ada yang mustahil dari waktu ini. Wallahu a'lam. Demikian perkataan Ibnu Katsir. Maka ringkasnya bisa kita lihat bahasanya pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir, demikian juga Ibnu Qayyim, Isra Mi'raj itu cuma terjadi sekali. Itu kan keadaan badar dengan roh dan badar. Bagaimana pendapat jumhur ulama? Dan Isra Mi'raj adalah dalil yang sangat-sangat jelas dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Oleh karena itu sungguh aneh jika ada orang yang beriman dengan adanya Isra dan Mi'raj, namun tidak beriman kalau Allah di atas sana. Sedangkan berkeyakinan Allah di mana-mana. Mi'raj itu mana? Kalau Allah ada di mana-mana, ya tidak perlu mi'raj toh. Kalau Allah ada di mana-mana, adat Allah ada di mana-mana. Namun ada orang ya semacam ini, semacam Quraisy Syihabi, punya membumikan Al-Quran. Dia membela Isra Mi'raj dan membantah orang yang mengingkarinya. Namun di setelah itu kemudian dia menolak kalau akidah kalau Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana. Di depan baru saja bila mati-matian Isra Mi'raj itu ada dengan pakai teknologi segala. menembus langit itu satu hal yang mungkin. Orang punya kemampuan begini-begini untuk bisa menembus, untuk bisa ke angkasa luar, ya, maka tidak, maka mungkin benar-benar tidak terjadi mi'rat secara logika. Itu juga mati-matian. Setelah itu mentah, karena Allah ternyata di mana-mana dan tidak di atas sana. Lalu mi'ratnya kemana? Menghadap siapa di sana itu? Kenapa lu susah-susah mi'rat kalau Allah itu ada di mana-mana? Nah, tinggal mojok di sampai Ka'bah atau di dekat pohon. Nah, di Mekah atau di tempat yang lain kemudian terjadi dialog, selesai. Tidak perlu pakai buah, tidak perlu pakai ini. Kalau Allah di mana-mana dan tidak di atas sana, maka konsekuensi orang yang mengimani Isra dan Mi'raj seharusnya adalah mengimani keberadaan Allah Al-Zat, Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sana dan tidak di mana-mana. Itu juga konsekuensi. Namun ternyata sendiri banyak orang yang tidak konsekuensi. Meskipun orang yang pintar sekalipun, atau orang yang jantung sangat pintar sekali. Kemudian kita tambahkan sedikit tentang poin yang kedua. Di antara kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umumu risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu umum untuk semua orang, untuk semua jin dan manusia. Tidak ada orang yang terkecualikan. Waratu alaman angkarum, dan bantahan orang yang mengingkarinya. Maka pembahasan tentang umum risalah kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sifat umum untuk semua orang, di samping itu ada bantahan untuk Yahudi dan Nasrani, bagaimana ya, nanti akan kita baca. Pembahasan ini adalah juga bantahan untuk orang-orang sufi yang mengatakan kalau orang sudah sampai derajat tertentu, maka dia tidak terikat lagi dengan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak lagi terikat dengan aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak lagi terikat dengan halal haram yang merupakan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga bantahan untuk orang-orang liberal yang mengatakan bahasanya ini cuma cocok dan cuma mengikat untuk orang-orang yang kuno, orang-orang yang kolot, dan tidak mengikat untuk orang yang hidup di zaman sekarang. Sudah hidup di dunia kemajuan. Cuma untuk orang-orang dulu saja. Sedangkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang sudah tidak relevan. Quran tidak akan relevan. Maksud Nabi juga tidak cocok dengan perkembangan zaman. Maka tiga kelompok ini, Yahudi dan Nasrani, dan kemudian dua yang berikutnya, kita bantah dengan pembahasan tentang masalah umum risalah. Maksudnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat umum untuk semua jin dan manusia di semua zaman, sejak beliau diutus sampai akhir zaman, di semua zaman dan di semua jenis manusia, dari yang tidak sekolah sampai orang yang sudah tidak lagi punya sekolah karena sudah mentok semua sekolahnya, sudah mentok semuanya, terikat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejumlah orang Yahudi dan Nasrani dan orang yang mengikuti mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu cuma diutus untuk orang Arab, bukan untuk ahli kita. Dan mereka yulabis melakukan talbis dengan mengatakan jika agamanya Nabi, agamanya Muhammad itu benar, maka agama kami juga benar dan jalan menuju Allah itu berada. Tufahyati. Mereka katakan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai agama yang macam-macam itu serupa dengan empat mazhab fikih yang ada. Semuanya Islam. Maka perbedaan mazhab-mazhab, maka meskipun pendapat satu pendapat, satu mazhab dalam masalah ini lebih kuat, itu bukan berarti yang menganut mazhab yang lain itu kafir, cuma salah saja. Demikian juga hubungan Yahudi dengan Nasrani. Nasrani itu salah, mungkin tidak kafir, cuma salah saja. wadah kondulah bulu kebetulan. Dan pendapatnya adalah pendapat yang sangat jelas kebetulannya. Kenapa? Karena mereka ketika mereka mempercayai, mengimani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka konsekuensinya harusnya mereka membenarkan semuanya Nabi beritakan. Dan di antara Nabi beritakan adalah bahwasanya beliau adalah utusan Allah untuk seluruh manusia. Dan beliau adalah Rasul yang tidak boleh dikutukkan. Falazimah, maka konsekuensinya harus percaya dengan apa yang Nabi katakan. Hatman harus. Maka orang yang punya pendapat tadi aneh, tidak konsekuen. Dan betapa banyaknya orang yang tidak konsekuen. Dia mengatakan Muhammad itu Rasul. Ini benar. Kalimat selanjutnya salah. Ini cuma khusus untuk orang Arab. Mereka mengatakan, sebagian orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad itu adalah utusan Allah. Masih koma, koma, tapi untuk orang Arab saja. Ini tak sesuai. Maka di kalimat di bagian awal perkataan mereka, mereka beriman dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka beriman dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya menerima dan percaya dengan semua apa yang Nabi katakan. Dan salah satu yang Nabi katakan, dia adalah utusan Allah untuk semua manusia. Maka tidak konsekuen kalau orang itu mengatakan ini, dia beriman dengan Rasulullah Muhammad, namun dia batasi itu cuma untuk orang Arab. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus para utusan. Wabahatah kutubahu dan mengirimkan surat-suratnya, kitab-kitabnya artinya surat ke penjuru bumi. Nabi mengirimkan surat kepada dan mendakwai Raja Kisra. Kisra adalah Raja Persia, penyembah api, beragama Majusi. Nabi juga mengirimkan surat kepada Kaisar, bahasa kita Kaisar, Raja Romawi, adalah Raja Romawi yang beragama Nasrani. Dan Nabi juga mengirimkan surat kepada Najasyi, gelar Raja Abasha, Raja Ethiopia yang beragama Nasrani. Wa Muqaytay, Nabi juga mengirimkan surat kepada Muqaytay, gelar Raja Raja Mesir yang menyembah Nil, musyrik. Dan semua berbagai raja-raja al-atraf yang ada di berbagai penjuru dunia, dia jauh ila Islam. Nabi jauh mereka akan masuk Islam. Ini menunjukkan kalau Nabi bukan hanya utusan Allah untuk orang Arab saja. Dan ini menunjukkan bahasanya dakwah dengan tulisan itu dakwah yang asli, memang dakwahnya Nabi. Ada orang mengatakan kalau dakwah, metode dakwah yang asli itu kalau pakai lisan, ketemu langsung orangnya, sebagaimana Nabi mendatangi kemah-kemah para jamaah haji di Mekah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi masuk ke kemah mereka satu persatu. Nabi dakwahkan Islam kepada mereka, Nabi ajak mereka untuk masuk Islam. Terus sambil jalan kaki, itu dakwah Nabi yang asli. Face to face, tatap muka, pakai jalan kaki, itu dakwah Nabi yang asli. Selain itu, bukan dakwah Nabi yang asli. Contohnya dakwah dengan tulisan. Itu dakwah, ya metode dakwah, namun metode dakwah yang tidak asli. Yang asli yang tadi. Mungkin ada satu perkataan yang sangat-sangat aneh, dan satu perkataan yang sangat-sangat tidak benar. Bukti tidak benarnya, tapi kirimkan surat ke Mufaikin, ke Qaitar, ke Kisra, ke Najasyi. Pakai surat, jawabannya apa? Pakai tulisan. Kok bisa dikatakan tulisan tidak asli? Harus dengan omongan itu yang asli. Maka ini tentu satu hal yang mengada-ada dan mungkin kita baca di perkataan pada hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad juga ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Apakah orang gila berbanding syariat? Sebenarnya tidak. Semua ibadahnya orang gila tidak sah, dan semua tindakannya orang gila tidak ada dosanya. Apakah dalam Isra Mi'raj Nabi melihat Allah? Kalau melihat Allah dengan hati, ya. Apakah melihat Allah dengan mata? Diperselisihkan di antara para sahabat. Sebagian sahabat mengingkari kalau Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya pada saat itu, misalnya Aisyah. Dan ada juga sahabat yang berpendapat Nabi melihat Allah. Bagaimana pendapat Ibn Abbas? Bukan sebuah pendapat ulama atau bahkan juga pendapat sahabat dalam masalah ini. Ketika kita salat puasa, ngaji, kita rasakan seperti rutinitas. Apa nasihat untuk kami dalam masalah ini? Seperti mesin, seperti obot. Maka ini disebabkan, ini namanya turun semangat, putuh kata orang. Ini disebabkan karena tidak tahu manfaatnya itu untuk apa. Untuk apa sih sholat? Apa manfaat yang saya dapatkan kalau saya sholat? Dan saya sholat itu cari apa? Akhirnya jadi rutinitas. Seperti orang yang biasa kerja, akhirnya ya, karena biasa pagi-pagi, ya akhirnya pagi-pagi untuk kerja itu sebagaimana rutinitas. Maka perlu introspeksi diri, perlu menata niat, kembali dilihat niatnya, niat beribadah itu apa, ya, apa maksud untuk beribadah itu apa, kembali kepada tujuan semula. Nah, itu di antara hal yang perlu dilakukan untuk menghilangkan hal ini. Apakah mimpi itu berasal dari malaikat atau dari setan? Bisa dari malaikat, padahal tadi disinggung. Bisa juga dari setan. Kata Nabi, jika mimpi itu mimpi menakutkan, maka kita dalam mimpi dari setan yang digunakan untuk membatasi orang-orang yang beriman. Teman saya ada ingin menghitung kecepatan buruk. Gimana cara menanggapinya? Bisa po. Ya. Nabi berangkat dari Mekah jam berapa? Kemudian sampai Baitul Maqdis jam berapa? Ya itu nanti baru bisa ketemu lah. Kalau enggak diketahui jam berangkat jam berapa, kemudian jam sampai berapa, ya enggak bisa untuk dihitung. Apa benar pada masa Khalifah Umar Islam menguasai sepertiga dunia? Dari mana sampai mana? Yang jelas, semisal di Khalifah di zaman Khalifah Utsman, kalau di zaman Khalifah Umar, maka Persia sudah hancur, semua daerah Persia sudah di tangan kaum Muslimin, Romawi tinggal beberapa sisanya, dan sisanya ini dihabiskan di masa Utsman, semua daerah Romawi sudah dikuasai oleh kaum Muslimin. Maka kaum Muslimin sudah sampai ujung Afrika di masa Utsman, kemudian ke arah Asia itu sudah sampai perbatasan Cina dan Eropa belum. Ya itu berapa itu? Sepertiga atau setengah? Tetap dihitung. Namun Afrika sudah sampai ujung Afrika, untuk Asia sampai hampir perbatasan Cina, ya, Eropa belum. Dalam hadis Arba'in disebutkan pasir telah diangkat, pena pasir telah diangkat, lembaran lama telah kering. Bagaimana kompromisnya dengan hadis Mi'raj mendengar Nabi gesekan pena? Jawabannya, ya, yang dimaksud dengan pena pasir telah diangkat, lama telah kering, itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ketika dijelaskan di sini, ini adalah ungkapan, artinya pasir itu tidak bisa lagi diubah-ubah. Coba dilihat, saya ke penjelasan para ulama tentang masalah ini. Intinya kurang lebih maknanya demikian. Saat Nabi mengimami Nabi-Nabi sebelumnya, apa maksudnya mengimami Allah para Nabi? Jawabannya kemungkinan besar demikian. Kemungkinan besar demikian karena jasad para Nabi dimakamkan di tempatnya masing-masing. Apakah ketika sudah meninggal kita tetap diwajibkan beribadah kepada Allah? Berdasarkan dalil Nabi mengimani para Nabi yang lain, sedangkan Nabi-Nabi yang lain sudah meninggal. Maka setelah orang itu meninggal, maka taklid telah hilang. Taklid di syariah hilang. Tidak ada lagi pembebanan atau ibadah, atau dengan bahasa lain tidak ada lagi ibadah yang bernilai pahala dan dosa. Dengan orang itu mati, maka orang itu tidak ada lagi ibadah yang nilainya pahala dan dosa. Dan apakah masih ada ibadah? Jawabannya masih ada ibadah sebagai sebuah nikmat. Sebagaimana Nabi katakan, para penghuni surga itu diilhamkan untuk bernapas dan untuk bertasbih sebagaimana manusia ketika di dunia bernapas. Maka mereka setiap saat bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah tasbihnya ini adalah tasbih pahala dan dosa? Bukan. Tasbih apa mereka itu? Tasbih nikmat. Karena ibadah itu ada sisi nikmatnya bagi orang-orang yang merasakannya, dan ada sisi beban syariat, pahala dan dosa. Nah, setelah orang itu meninggal dunia, maka sisi pahala dan dosa dari ibadah itu tidak ada. Yang ada adalah sisi nikmat. Ini kan penjelasan Syekhul Islam Taimiyah tentang masalah ini. Apakah ada dalil yang mengatakan kancing yang paling atas baju tidak boleh dikancingkan? Tanya dua kali ini. Itu masalah orang, masalah kesopanan, masalah orang. Kalau kita berada di satu tempat yang di situ kesopanannya adalah kancing yang paling atas harus dikancingkan, harus dikancingkan. Nah, kalau kita di satu tempat dan tempat itu longgar, kancing yang paling atas ya dikancingkan boleh, tidak juga boleh, ya longgar. Mau dikancingkan boleh, tidak juga boleh. Jika pada satu masa ada dua nabi seperti Nabi Musa dan Harun, apakah ada dua syariat? Tidak, syariatnya satu, yaitu syariatnya Musa. Adapun Nabi Harun sebagaimana Allah ceritakan di surat Thaha, itu cuma untuk penguat Nabi Musa. Bagaimana dengan membangun masjid yang bekas kuburan Cina? Karena dengan pertimbangan tanah bekas kuburan harganya murah. Sebenarnya boleh, dengan catatan sisa-sisa mayat, tulang dan yang lainnya yang ada di tempat itu dibuang, singkirkan. Dan perlu diketahui, Masjid Nabawi itu juga bekas kuburan. Masjid Nabawi ketika Nabi bangun itu di situ ada makam orang-orang musyrik. Dan Nabi buang, Nabi pindahkan tulang-tulangnya dan dibangunlah Masjid Nabawi. Tata cara sholat jenazah, tata caranya sama dengan sholat gaib, apakah sama dengan sholat jenazah? Jawabannya sama. Apakah sholat gaib itu sebuah amalan yang disyariatkan? Jawabannya ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama, pendapat Abu Hanifah mengatakan sholat gaib itu tidak masyru', itu khusus untuk Nabi, tidak boleh ada umat yang niru. Dan pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Syafi'i, disyariatkan sholat gaib untuk semua jenazah, baik jenazahnya disolatkan ataupun tidak disolatkan, baik jenazahnya di sana sudah disolatkan ataukah belum, syariatkan untuk sholat gaib. Pendapat yang ketiga, yang merinci, pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Qayyim, membedakan antara di sana sudah disolatkan ataukah tidak, dan dibedakan antara orang ini punya jasa yang besar untuk kaum muslimin secara umum ataukah orang yang tidak diketahui siapa dia. Kalau orang itu adalah orang yang jasanya besar untuk kaum muslimin, semacam ulama besar atau seorang penguasa yang adil, maka boleh disolatkan meskipun boleh disolatkan gaib meskipun dia sudah disolatkan. Ini ulama yang merinci. Maka intinya dan lukai merinci dengan sudah disolatkan atau belum. Sebagian ulama macam Ustaz Abdurrahman Sa'di merincinya dengan dia punya jasa yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin ataukah tidak. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang merinci. Dan kita hormati orang yang mau mengambil pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Gugur berprofesi sebagai pengacara, dirinci. Jadi dirinci, tergantung dia membela siapa. Kalau dia membela maju tak gentar membela yang bayar, ya tidak boleh. Tapi kalau maju tak gentar membela yang benar, ya tidak apa-apa. Maka dirinci, dia itu pilih-pilih. Apakah dia tidak pilih-pilih? Dia pilih-pilih siapa yang kasusnya nampaknya ini tidak bersalah, namun disebutkan, dia bilang. Kalau demikian bentuk dia jadi pengacaranya, maka tidak masalah. Akan tapi jika yang penting bayar, kalau salah sekalipun tak buat nanti tak otak-atik supaya jadi benar. Nah ini, ini adalah perbuatan susah-susah. Setelah kita baca hadisnya di kajian tambahan. Nabi katakan untuk orang yang berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tata cara akikah anak yang lahir. Ya, tinggal kambing disembelih, mau dibagikan dalam bentuk mentah boleh, dalam bentuk matang boleh. Mau dibagikan dengan dibungkus kemudian dibagi atau orang diundang tidak boleh. Dan ketentuannya sebagaimana kurang lebih, sebagaimana korban, kulitnya tidak boleh dijual, orang yang akikah boleh makan dan seterusnya. Perhatikan bagaimana membedakan penyakit karena ain dan karena hal yang lainnya. Penyakit karena ain adalah seorang itu sakit dan secara fisik dia tidak ada sebab yang lain, tidak ada sebab-sebab fisik yang menyebabkan dia sakit, bukan karena kena angin malam, bukan karena kehujanan, bukan karena yang lain. Apakah dibolehkan memindahkan kuburan ibu yang telah lama dengan alasan makam yang sekarang terlalu jauh? Mohon jawabannya tidak boleh. Hukum asal membongkar kuburan itu terlarang. Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tasyidzul Mayyit kakatni haya." Menyakiti atau mematahkan tulang orang yang sudah meninggal dunia sebagaimana menyakitinya ketika dia hidup. Maka itu jika dibongkar, maka membongkar kubur itu tidak lepas dari kemungkinan untuk menyakiti mayit. Jadi nanti sangkul kena tulangnya, nanti yang lain. Maka pada akhirnya membuka kuburan itu hukumnya haram, ya, kecuali memang ada masalah yang besar begitu. Dan ini bukan alasan. Bisa berpindah supaya lebih dekat, untuk jarak menjarahnya lebih dekat, itu bukan alasan. Keadaan seperti apakah yang menunjukkan seorang itu wajib untuk menikah? Seorang itu statusnya wajib setelah menikah ketika dia telah mampu untuk biaya nikah, dia mampu dan dia khawatir, ya, jika tidak segera nikah dia akan terjun dalam dunia. Keadaan seperti apa seorang itu mustahab untuk menikah? Seorang itu statusnya mustahab belum wajib untuk menikah ketika dia mampu biaya nikah, dia mampu biaya material untuk menikah, dia mampu, namun dia tidak khawatir terjun dalam dunia. Maka nikah untuk orang itu cuma mustahab dan tidak wajib. Apakah mimpi merupakan pertanda peringatan untuk manusia? Tidak mesti, tergantung jenis mimpinya. Nabi katakan mimpi itu ada tiga macam. Ada mimpi datang dari Allah berupa hal yang baik-baik yang menyenangkan dan merangka mengembirakan orang yang beriman. Ada mimpi datang dari setan dalam bentuk menakut-nakuti supaya orang yang beriman sedih. Dan mimpi jenis yang ketiga adalah mimpi yang merupakan gambaran dari apa yang dipikirkan oleh orang ini. Karena dia memikirkan satu hal, dia kepikiran untuk ujian. Akhirnya malam atau belum ujian, dia mimpi ujian dulu. Karena itu dia kepikiran dengan itu, maka keluar di alam mimpi. Itu Nabi sebut sebagai mimpi yang merupakan hasil dari apa yang dipikirkan oleh jiwa. Hukum melakukan dalam baca Al-Quran baik di luar atau di dalam sholat. Hukumnya dianjurkan. Laisa minna malam yatahanna fil Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah umatku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Artinya baca Al-Quran dengan suara yang indah pada dia bisa. Nabi katakan dia bukanlah umatku. Tentu dengan catatan lagu tersebut, irama tersebut itu tidak melanggar aturan-aturan dalam membaca Al-Quran. Bolehkah meniru suara syekh yang bagus bacaannya, tajwid dan makhrajnya? Jawabannya boleh jika tidak terlalu sulit untuk menirunya. Namun tidak boleh jika harus memaksakan diri untuk menirunya. Harus latihan tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai akhirnya benar-benar mirip. Kalau sulit, kalau harus pakai takalluf memaksakan diri, maka tidak boleh. Namun kalau sekedar dengar, besok langsung bisa praktek seperti suara saya tersebut, insya Allah tidak masalah. Demikian Rasulullah SAW. Demikian Rasulullah SAW. Demikian Rasulullah SAW. Demikian Rasulullah SAW. Demikian Rasulullah SAW. Demikian Rasulullah SAW. Demikian Rasulullah SAW.